Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bermajelis menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat maghrib berjamaah, thalabul ilmi syar'i, upaya mempelajari, memperdalam pengetahuan kita terhadap ad-din, terhadap agama kita. Sebelum kita mulai, jazakallah khair kepada imam salat maghrib kita. Di salat maghrib tadi imam membacakan salah satu ayat dari surat at-taubah yang mengingatkan tentang waktu di saat kita berada ini. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Itu ditetapkan pada hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, bulan haram. Kita sekarang berada di malam yang ketujuh dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah termasuk bagian dari bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum. Sehingga ayat yang dibaca oleh imam tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di bulan-bulan haram, jagalah ketaatan kepada Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersemangatlah mengamalkan kebaikan dan berupayalah dengan sekuat tenaga untuk menjauhi seluruh kemaksiatan, seluruh pelanggaran. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita sekalian taufik, kekokohan, istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk beliau. Ila annalqallah wa huwa anna radin, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha, Allah meridhai kita sekalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan di dars Fathul Majid. Kita di masih dalam bab yang ke-23, babu maja'a fi sihri. Bab apa-apa yang datang tentang sihir. Yakni bahwa sihir termasuk dari hal yang merusak tauhid, sehingga manusia kaum muslimin ini harus berhati-hati darinya. Jangan sampai keinginan untuk meraih dunia atau kebahagiaan dunia menyebabkan seseorang rela untuk menjual agamanya, salah satunya dengan mempelajari sihir atau mempraktikkannya. Nas'alallaha lana wa lakum al-afiyata wassalam. Kita berada pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mali al yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Beliau menjawab, yaitu syirik, perbuatan syirik kepada Allah, sihir, melakukan praktik sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan pertempuran tatkala telah bercampur, dan menuduh zina seorang wanita yang menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan penjelasan yang lalu bahwa al-mubiqat bermakna al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, agar umat ini bisa lebih waspadainya. Nah, agar perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, karena itu termasuk hal yang merusak, hal yang membinasakan seseorang, iyadan billah. Telah disebutkan bagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedapati di zamannya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian atau ada di antara kaum muslimin yang mulai meremehkan larangan-larangan tersebut, mulai menyepelekan perkara-perkara besar tadi, sehingga tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang besar ketika ia melakukannya. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Abu Daud dan yang lainnya, innakum latatuna umuran lahiya aha adaku fi ayunikum minasya'ar kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh, sesungguhnya kalian ini telah melakukan berbagai perkara, perkara yang kalian menganggap itu hal yang ringan seperti sehelai rambut di hadapan kalian, yang mana kami dahulu menganggapnya ketika di masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara itu termasuk hal yang dapat membinasakan seseorang, hal yang bisa menghancurkan kehidupannya, kehidupan dunianya dan kehidupan ukhranya. Menganggap sepele perkara-perkara dosa tadi. Nah, subhanallah, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika mensyarah kitab ini Fathul Majid, ketika menjelaskan perkara ini, beliau mengingatkan kepada kita beberapa tahun yang lalu pada dars yang ke-30, beliau memberikan beberapa contoh-contoh amalan-amalan yang dianggap sepele oleh manusia, padahal itu termasuk perkara yang besar. Panjang lebar beliau sebutkan. Beliau mengingatkan sebelumnya, raji' nafsaka hasib ittaqillah fiha ittaqillah fi nafsik, dan beliau berikan nasihat agar kita bertakwa kepada Allah. Lalu beliau menyebutkan beberapa hal yang sebagian manusia menyepelekannya, menganggap ringan hal itu. Uququl walidain, di antaranya perbuatan durhaka kepada orang tua. Nah, dianggap sepele perkara tersebut. Sebagian manusia menganggap ringan hal itu, padahal termasuk dosa yang sangat besar. Uququl walidain. Wa adhiyatun lil jiran, menyakiti tetangga, mengganggu. Padahal Nabi SAW sangat memberikan peringatan, Wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Diulangi sampai beberapa kali oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat bertanya siapa yang dimaksud, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, dari kejahatannya, suka menyakiti tetangganya. Nah, baik dengan perbuatannya atau ucapannya, tersakiti tetangganya, tidak tenang tetangganya. Orang-orang menganggap hal itu sepele, ringan, padahal besar dalam aturan syariat. Namimah, beliau juga mengingatkan nadu domba di antara manusia. Wa kadzib wa ghish, perbuatan dusta, ucapan dusta, menipu. Wa khida' wa sabbun qadfun syatmun, mencela, mencerca, mencaci maki, menuduh zina, ila ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain. Ta'addi 'alal ulama, melampaui batas terhadap ulama. Istihanatun bimaqamil ulama, menyepelekan, menganggap ringan kedudukan dan kehormatan ulama. Nah, oleh sebagian manusia dianggap ringan, dianggap sepele. Nah, dianggap hal yang biasa, perkara yang ringan. Raddun lil haqqi, menolak al-haq. Zulmun lil khalqi, mendzalimi manusia. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang besar yang sebagian manusia menganggap sepele, menganggap ringan. Beliau ingatkan beberapa tahun yang lalu ketika mensyarah hadis ini. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kepada kita agar kita jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Jaga diri-diri kita terlebih-lebih lagi di bulan-bulan haram ini. Di bulan-bulan haram. Nah, kita lanjut. Qala rahimahullah wa ibnu Abi Hatim an Ali qala, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Fadzakara sab'a, beliau sebutkan 7. Illa malal yatim, kecuali tanpa menyebutkan memakan harta anak yatim. Wazada, lalu beliau menambah, beliau menambah tambahan yang lain. Al-uquq wa ta'arubu ba'dal hijrati wa firaqil jama'ati wa naqsi safqati, Di antara dosa-dosa besar, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah, kalau mau disyarah perbuatan kedurhakaan kepada orang tua ini sangat banyak. Di antara bentuk-bentuknya adalah mencemarkan nama baik yang telah dibangun oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya hidup dalam kondisi baik, dikenal di kalangan orang-orang sebagai seorang yang baik, yang bagus perilakunya dan semisalnya, ya. Nah, lalu kemudian datang generasi berikutnya cemarkan nama baik tadi, ya. Nah, membuat berbagai hal permasalahan sehingga nama orang tuanya terbawa-bawa akhirnya. Nah, ini perbuatan ukub. Kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa termasuk hal ini. Wa ta'arrub ba'dal hijrah, menjadi ta'arrub, yakni menjadi as Arab Badui kalau bahasa letter-letternya, yakni mundur ke belakang setelah hijrah, ya, sesudah berhijrah kembali lagi kepada sebelum seseorang itu mengenal agamanya. Nah, meninggalkan agamanya, tidak mau lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa firaqul jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin, pemerintahnya, wa naqtis safqah, yakni melepaskan perjanjian untuk mendengar dan taat terhadap pemerintah negara negerinya, pemerintah muslimin, lalu dia keluar memberontak, melakukan kudeta atau hal-hal yang berbau pemberontakan terhadap negaranya. Ini seluruhnya termasuk dosa-dosa besar. Nah, meskipun di antara mereka ada yang menghias-hiasinya sebagai sebuah amalan ibadah, sebagai sebuah jihad. Nah, padahal syariat Islam berlepas diri darinya. Islam sama sekali menentang. Nah, Islam benar-benar menentang perbuatan kezaliman terhadap makhluk, perbuatan kezaliman terhadap bahkan kepada sesama muslimin, bahkan terhadap musuh sekalipun, orang yang dibenci sekalipun. Islam mengharamkan perbuatan zulm. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian melakukan jarimah, melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kezaliman. I'dilu, bersikap adillah. Sesungguhnya bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang kafir, Islam menentang berbagai kezaliman, berbagai pembunuhan tanpa hak. Islam menentang pemberontakan kepada negaranya, pada negerinya, terlebih kaum muslimin. Nah, secara khusus dilarang di dalam Islam. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa yahtaju 'inda hadza ila al-jawab anil hikmati fil iqtisar ila ala sab'in. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sehingga membutuhkan dari di sini kepada jawaban tentang hikmah pembatasan 7. Kenapa dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan? Kenapa cuma 7 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Butuh dijawab. Wa yujabu, kata al-Hafidz rahimahullah, maka para ulama memberikan jawaban, bi anna mafhumal adadi laisa bihujjah wa huwa dhaif, bahwa pemahaman jumlah, pemahaman dari sebuah bilangan atau jumlah yang disebutkan dalam sebuah riwayat dengan menetapkan bahwa pembatasan jumlah tersebut terkhusus hanya pada angka yang disebutkan, ini bukan hujjah. Penyebutan bilangan atau angka dalam sebuah riwayat itu bukan hujjah pembatasan. Itu lemah. Ya. Kalau disebutkan cuma tiga, disebutkan tiga, bukan tiga itu saja. Harus dilihat kepada nas-nas yang lain. Jika nas-nas yang lain menyebutkan hal yang lain, maka dikelompokkan ke dalamnya. Membatasi dengan penyebutan jumlah pada sebuah hadis ini bentuk pendalilan yang lemah. Ini jawaban yang pertama. Ataukah dijawab pula biannahu u'lima awalan bil madhkurat summa u'lima bima zada. Dijawab pula bahwa Nabi SAW diberitahu dengan wahyu pada kali yang pertama pada jumlah yang beliau sebutkan, makanya beliau sampaikan. Pada awal-awal penyampaian beliau mendapatkan wahyu bahwa ada tujuh perkara yang membinasakan, maka beliau sampaikan tujuh perkara yang membinasakan itu. Sumau lima bimazada. Kemudian berikutnya beliau pun diberitakan tentang hal-hal yang lain yang melebihi tujuh jenis tadi, ya. Sehingga kita mendapatkan berbagai riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Nah, ya. Di antaranya durhaka kepada orang tua. Nah, dan hal-hal yang lain telah disebutkan. Di antaranya. Fayajibul akhdhu bizaid, sehingga wajib untuk mengambil riwayat yang ada tambahannya tadi. Artinya tidak membatasi hanya tujuh saja, tetapi lebih karena disebutkan dalam riwayat yang lain hal yang lain. Perkara-perkara yang berbeda dengan tujuh tadi. Aw annal iktisar waqa'a bihasbil maqami bin nisbati lisa'il. Ataukah pembatasan jumlah tujuh tadi terjadi sesuai kondisi atau keadaan jika ditinjau oleh si penanya. Ini juga salah satu metode dalam dakwanya Nabi SAW. Kadang-kadang beliau menjawab tergantung kondisi si penanya. Ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya kepadanya, meminta nasihat, kata Nabi SAW, la taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan emosi. Faraddada miraran qala la taghdab. Beliau kembali meminta untuk diulangi, diberikan tambahan, nasihati aku, kamu jangan marah. Nasihati aku ya Rasulullah, kamu jangan marah. Karena sesuai dengan kondisinya, karena dia seorang yang mungkin terbawa dengan emosinya atau marahnya yang menyebabkan ia bisa terjatuh ke dalam dosa, maka Nabi SAW memberikan nasihat sesuatu yang bermanfaat pada keadaannya sesuai dengan kondisinya, apa yang dia butuhkan. Ini yang masyhur. Kita lanjut. Waqad akhraja Tabari wa Ismail al-Qadhi an Ibn Abbas annahu qila lahu al-kaba'ir sab'un qala hiya akthar min 77. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabari rahimahullah dan Ismail al-Qadhi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ditanya, apakah dosa-dosa besar itu ada tujuh? Beliau menjawab, dosa-dosa besar itu lebih dari tujuh ditambah tujuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hiya ila sab'ina aqrab. Dosa-dosa besar itu hingga mencapai 70 lebih mendekati daripada cuma 7 saja. Nah, bahkan lebih mendekati 70 kalau bahasa kita. Nah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, kedua riwayat ini, riwayat yang sahih, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, beliau menyatakan ar-riwayatani hatani riwayatan sahihan, sahihatan. Kedua riwayat ini riwayat yang sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila sab'imi'ah, hingga 700. Itu sebesar itu. Beliau menyebutkan hafizahullah, hadhihi riwayatun fiha dha'fun. Kita tambahkan, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallah, beliau menyatakan hadhi riwayah fiha dha'fun, riwayat ini ada kelemahan. Fiha Musa ibnu Mas'ud, dalam sanad atau rantai perawinya terdapat seorang yang bernama Musa bin Mas'ud, wa huwa saduqun sayyi'ul hifdhi, beliau seorang yang saduq, buruk hafalannya, ya. Nah, namun di antara ahlul ilmi ada yang mensahihkannya, seperti Ibnul Muflih dalam Al-Adabus Syariah. Taib, kita lanjut. Yang pertama, qauluhu qala asyirku billah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa an yaj'ala liyaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yakhafuhu kama yakhafu Allah wa bada'a bihi li'annahu a'zamu dhanbin usiyallahu bihi kama fi sahihain an ibni mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam 'inda Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka al-hadith. Yang dimaksud dengan asyirku billah, yakni engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Seseorang menjadikan tandingan bagi Allah, dia berdoa kepadanya seperti dia berdoa kepada Allah. Dia sangat menaruh harapan dan berharap kepadanya seperti dia berharap kepada Allah pada setiap keinginan dan harapannya. Dia takut kepadanya, dia takut menyelisihinya, dia takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai menyebutkan dalam dosa-dosa besar ini dengan kesyirikan. Hal ini disebabkan kesyirikan ini merupakan dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Nah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepadanya kehidupan. Allah berikan kepadanya kenikmatan berbagai hal, penglihatan, pendengaran. Ya. Dia bisa melangkah, dia bisa mengambil atau meraih sesuatu dengan kedua tangannya. Dia bisa berjalan, duduk, berbaring, tidur, makan. Rizki Allah berikan kepadanya sepanjang hidupnya, yang harusnya dengan itu semua dia bisa beribadah hanya kepada Allah. Tetapi dia berpaling. Dia berikan meskipun satu peribadatan kepada selain Allah. Maka sungguh ini merupakan kezaliman yang terbesar. Nah, kalau ada, kalau kita dengar cerita seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia marah, dia berkata kasar kepada orang tuanya, atau na'udzubillah dia mengumpat atau mengucapkan kata-kata cacian, atau bahkan sampai pada tingkatan melukai atau membunuh iyadan billah kepada kedua orang tuanya, tentunya kita akan sangat marah. Seorang yang mendengarkan berita itu mungkin akan emosi. Dasar anak itu, memang orang tuanya telah berbuat baik sepanjang hidupnya kepadanya, kenapa dia begitu jahat berlaku kepada kedua orang tuanya? Mungkin berbagai hal-hal yang buruk akan diucapkan terkait kepada anak itu, karena kita akan menganggap itu kejahatan, kezaliman besar. Sepanjang hidupnya, sepanjang usia orang tuanya telah berbuat baik kepadanya, kenapa dia tega mendurhakai orang tuanya, mengkasarinya, atau berbuat hal yang menyakiti perasaan mereka? Kita akan menganggap besar. Maka perbuatan kesyirikan kepada Allah jauh lebih besar dari hal itu. Jauh lebih besar. Sehingga seorang muslim harus tergerak. untuk bersemangat menuntut ilmu dan bersemangat mengamalkannya serta mendakwakannya kepada yang lain. Nah, karena apa yang dia dakwakan itu adalah haqqullah 'alal 'abid, hak Allah yang terbesar kepada terhadap hamba, agar Allah ini disembah semata dan tidak disekutukan, agar manusia ini beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang termulia, dan itu merupakan seruan dan dakwanya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Harus bersemangat seorang atau para thullab bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, dan juga bersemangat untuk mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia harus bersemangat untuk berdakwah kepada manusia. Banyak di antara manusia yang belum mengerti, belum mendapatkan bimbingan terkait dengan al-haq, terkait dengan tauhid, sehingga di antara mereka masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Harus bersemangat. Demikian pula sebagaimana dia harus bersemangat untuk berdakwah setelah dia menuntut ilmu, belajar dan mengamalkannya, dia juga harus bersemangat untuk bersabar. Kalau para nabi saja dalam berdakwah mendapatkan berbagai ujian, maka yakinlah seorang yang mengajarkan tauhid pasti akan mendapatkan berbagai ujian-ujian tersebut. Pasti akan mendapatkan berbagai hambatan-hambatan tersebut. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dituduh dengan berbagai tuduhan, sahirun kadzab, syairun majnun, maka jangan dianggap seorang yang berdakwah itu akan mendapatkan pujian, sanjungan terus-menerus dalam hidupnya. Nah, maka seorang talib harus mempersiapkan diri menerima itu semua demi untuk menjalankan tugas yang telah dijalankan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, berdakwah kepada umat, kepada manusia. Isbiru wal aqibatu littaqwa, bersabarlah, akhir kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Sebagaimana dalam sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Maka beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara atau padahal Allah yang telah menciptakanmu." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu. Allah sendiri yang telah menciptakan kamu, memberikan nikmat rizki kepadamu, tetapi kamu malah beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar, kezaliman yang terbesar. Beliau melanjutkan, wa akhraj at-Tirmidzi bi sanadihi an Safwan ibni Assal qala, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Safwan bin Assal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala yahudi li sahibihi, ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya, sama-sama dari kalangan Yahudi, idhab bina ila hadzan nabi, ayo kita bersama berangkat kepada nabi ini. Nah, bahasa kasarannya ya, ayo kita tanya dia, kita uji dia ya. Nah, karena kita tahu ahlul kitab, kaum Yahudi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitab melalui nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, sehingga mereka sangat mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau ada atau lahir. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengenal kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, yakni tahu betul ya namanya siapa, dia nanti lahir di mana, dia akan dibesarkan di negeri apa dan akan berhijrah kemana. Ciri-cirinya mereka telah dapati dari kitab-kitab terdahulu. Maka Yahudi ini berkata kepada temannya, ayo kita bersama berangkat menuju Nabi ini. Qala faqala lahu sahibu, lalu temannya berkata kepadanya, la taqul Nabi, innahu lau sami'aka lakana lahu arba'u a'yun. Kamu jangan bilang Nabi, sesungguhnya kalau ia mendengarmu niscaya dia akan memiliki empat mata. Lakana lahu arba'u a'yun, dia akan memiliki empat mata. Ini kinayah, kata para ulama. Sindir rahimahullah mengatakan ini kinayah, ungkapan untuk menunjukkan atau mengungkapkan sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan, ya. Naam. Kinayatun an izdiyadil farhi wa faratis sururi. Iz al-farhu yujibu quwwatal a'dha. Yani akan semakin bertambah senang dan gembira karena kegembiraan itu menyebabkan kekuatan pada anggota tubuh. Semangat yang ada pada diri, kegembiraan itu menyebabkan, bisa menyebabkan anggota-anggota badannya itu kuat kembali. Ya. Nah. Seperti itu kan? Ya. Kegembiraan itu bisa menyebabkan, memunculkan sebuah kekuatan pada diri. Ada seorang orang tua misalkan, ya ayah misalkan, dia pergi berangkat dari pagi hingga sore ya untuk mencari nafkah, ya untuk bekerja, capek pulang, letih dia seharian bekerja, tiba-tiba sampai di rumahnya, ketika dia masuk rumah buka pintunya dia temui istrinya, istrinya telah menyambutnya, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Naam, selamat datang, seterusnya misalkan ya. Atau dia dapati anak-anaknya misalkan dalam kondisi yang bagus menyambutnya, maka kelelahan tadi seolah-olah terasa hilang. Lututnya atau kakinya yang semula gemetaran terasa kuat kembali. Dia seolah mendapati kekuatan kembali. Kegembiraan menyebabkan kekuatan pada anggota tubuh seperti yang beliau sebutkan. Sehingga ini ungkapan tentang sebuah kegembiraan. Yakni kata Yahudi tadi, kamu jangan bilang dia Nabi. Kalau ia mendengarkan ucapanmu ini niscaya dia akan bergembira. Nah kan Yahudi sudah tahu bahwa saya Nabi. Seperti itu kasarannya. Maka kata Yahudi tadi, la taqul Nabi, innahu law sami'aka lakana lahu arba'ayun. Fa'ata ya Rasulullah SAW fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah SAW, lalu keduanya bertanya tentang 9 ayat yang jelas. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, karena beliau bernabi, Rasul yang Allah utus, beliau mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga beliau menjawab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, dan itu tepat seperti apa yang kaum Yahudi dapat pada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka terdahulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tusyriku billahi syai'an, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, kalian jangan mencuri. Wala taznu, kalian jangan berzina. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Wala tamshu bibari'in ila di sultanin liyaktulah, kalian jangan membawa seorang yang beri, seorang yang tidak bersalah dibawa untuk sebuah kasus, dia atau dia tidak bersalah, dibawa kepada penguasa agar supaya penguasa bisa membunuhnya, menjadikannya sebagai kambing hitam. Wala tasharu, kalian jangan melakukan praktek sihir, ini syahidnya. Wala takulu riba, kalian jangan memakan harta riba. Wala taqdiful muhsanah, kalian jangan menuduh zina seorang wanita yang memelihara kehormatannya. Wala tuwallul filil firaki lil firari yaumaz zahf, kalian jangan berpaling ke belakang, mundur dan kembali di medan pertempuran setelah perang itu berkecamuk, bertemu dua pasukan. Wa alaikum khasatan al-yahud alla ta'du fi sabti, dan terkhusus kepada kalian kaum Yahud secara khusus, jangan kalian melanggar perjanjian hari Sabtu. Nah, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam kepada mereka karena memang kaum Yahudi telah dilarang untuk melakukan pencarian ikan, ya, nelayan di hari Sabtu, terlarang bagi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Faqabila yadaihi wa rijlaihi, lalu keduanya pun ketika mendapati hal itu ternyata sama seperti yang mereka ajarkan, keduanya kemudian mencium kedua tangan dan kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan keduanya berkata, nasyhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau sesungguhnya benar-benar seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis, waqala hasanun sahih, hadis ini diriwayatkan oleh seperti yang beliau sebutkan Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih, hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lainnya seperti Al-Hakim dalam Mustadrak dan yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunanul Kubra dan Sunanul Sughra, dan dalam Sunanul Kubra beliau menghukumi hadis ini hadis mungkar, hadis mungkar. Bisababi rawin fi isnadihi, hal ini disebabkan ada seorang perawi dalam sanad riwayat hadis ini, wa huwa Abdullah ibn Salamah al-Muradi, yaitu Abdullah bin Salamah al-Muradi. Nah, takal taib, ya. Takallama alaihi aidan hadal hadis. Demikian pula Ibn Katsir, al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya telah menyebutkan hadis ini, ya, dan beliau mengatakan ketika membawa hadis ini, innahu haditsun muskil, sesungguhnya hadis ini hadis yang muskil, iskal. Wa Abdullah ibn Salamah fi hifdhihi syai'un, Abdullah bin Salamah pada hafalannya ada sesuatu, ada kelemahan. Wa qad takallamu fi, para ulama telah membicarakannya. Nah, demikian pula Imam Al-Albani rahimahullah telah melemahkan riwayat ini, sehingga riwayat ini riwayat yang tidak sahih. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwa kesyirikan, perbuatan syirik kepada Allah ini merupakan dosa yang terbesar, sekaligus ini merupakan dosa al-mubiqat, dosa yang membinasakan, menghancurkan seseorang. Kaifala, bagaimana tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Nah, pelakunya yang meninggal dalam kondisi belum bertaubat, Allah tidak mengampuni dosanya. Nah, demikian pula Allah nyatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min anzar, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Hasil akhir pelaku kesyirikan adalah neraka dan kekal di dalamnya. Berarti ini kehancuran yang sebenarnya, ini kebinasaan yang hakiki. maka wajib bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk serius dalam mempelajari dan mengamalkan tauhid. Nah, karena kekeliruan yang terjadi di dalamnya itu kekeliruan yang sangat besar. Kerusakan pada tauhid merupakan kerusakan yang besar. Nah, demikian pula kesyirikan dapat menggugurkan seluruh amalan saleh. Allah nyatakan lain asyrakta la yahbathanna 'amalu. Kalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan gugur dan batal seluruh amalan-amalan solehmu. Ibadah sholatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah kurbannya, dan yang lainnya dari berbagai amalan soleh, itu batal, gugur, hancur disebabkan kesyirikan yang diperbuat. Berarti dosa kesyirikan ini dosa penghancur, pembinasa seseorang, iyadan billah. Berarti setiap manusia, lebih-lebih lagi setiap muslim, harus benar-benar memperhatikan tauhidnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kekuatan iman, kekokohan di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila annalkallah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.